Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Storm Enando Color Ever Salikara. Okay, let's go. 3, 2, 1. Gimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo ricat. Korang bikin lagu suka-suka. Kata serdang kong panas-panas. Korang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan sampai suar menelele. Kang goreng tawar beca jalan tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Korang disini suka-suka. Potong bebean sama sapi kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Jangan pakai bati, mama paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada Weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. ini ada anjing kecil gua.